bab atau hadis apa ya ikhwan? La yustanja birausin. La bab al-wudu marrataini. Siapa yang masih ingat ya ikhwan kesimpulannya? Rasulullah berwudu sekali-sekali dari hadis siapa? Satu kali. Dari hadis siapa? Ibn Abbas. Dua kali dari hadis siapa? Abdullah ibn Zaid. Tiga kali dari hadis siapa ya ikhwan? Hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Naam. Satu kali artinya kewajibannya. Wajibnya berwudu adalah satu kali. Dan ini berdasarkan hadis Ibn Abbas, semuanya di dalam Sahih Bukhari. Siapa yang megang Sahih Muslim? Muslim di situ ada Bukhari di situ ada keterangan Muslimnya? Tidak ada. Siapa yang tidak ada yang megang? Ada di situ. Yang mimnya ada. Kode mimnya ada. Berarti mana yang muttafaq alaih di antara tiga hadis ini? Ada mim. Hadis Ibn Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu satu kali. Kemudian hadis Abdullah ibn Zaid Rasulullah berwudu dua kali. Hadis Utsman ibn Affan berwudu tiga kali. Hah? Yang tiga kali yang ada Muslimnya. Berarti hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu Rasulullah berwudu tiga kali muttafaq alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun hadis Ibn Abbas di mana Rasulullah berwudu satu kali dan hadis Abdullah ibn Zaid Rasulullah berwudu dua kali hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Naam, al-muhim hadha wa ya ikhwan, istafadna tentang tiga hadis ini kebolehan berwudu satu kali atau dua kali atau tiga kali. Naam. Yang jelas satu kali adalah kewajibannya. Kewajiban di dalam berwudu. Naam. Kalau hadis tentang tayamum hadis apa ya ikhwan? Kita berusaha untuk mengingat-ingat masalah bab wudu ini, bab tayamum. Hadis apa? Ammar ibn Yasir. Hadis Ammar ibn Yasir radhiyallahu an. Sifatnya gimana hadis Ammar ibn Yasir? Naam. Tayamum dengan menumpukkan tangan satu kali di tanah, kemudian dibersihkan debunya dan digosokkan di wajah dan kedua telapak tangan selesai. Tanpa harus ke siku atau lebih dari itu. Tidak ada. Selain kaifiyah atau sifat tayammum yang seperti ini dikatakan oleh para ulama diantaranya Al-Imam Al-Hafidh, selain atau yang menyelisih cara atau kaifiyah yang seperti ini hadisnya adalah dhaif, bahkan sebagiannya mungkar. Fana'am, hadha huwa. Falhamdulillah. Tayyib. Qala al-Imam البخاري رحمه الله تعالى باب الوضوء ثلاثا باب بروضو تيجا كالي tentunya di sini ya ikhwan باب الوضوء ثلاثا باب الوضوء مرتين ada yang diperkecualikan wala la Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bab berwudu dengan tiga kali. Ada yang diperkecualikan wala la ya ikhwan? Naam. Yang diperkecualikan adalah kepala. Artinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dan juga yang lainnya, bahwasanya tidak ada satupun riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya lebih dari satu kali. Yang ada riwayat yang sahih beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya Berapa kali ya ikhwan? Satu kali. Naam. Siapa yang ingat keterangan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad ya ikhwan tentang mashur ras? Tentang mengusap kepala tatkala berwudu. Ada berapa kaifiyah? Siapa yang ingat ya ikhwan? Keterangan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim tentang mengusap kepala dalam berwudu? Hah? Ada tiga. Had, yang pertama. Mengusap kepala sekali, yakni mengusap kepala secara keseluruhan dimulai dari bagian depan kepala ke belakang kemudian sampai kembali ke depan lagi. Naam. Ini yang pertama. Hadis Abdullah bin Zaid dan juga yang lainnya. Yang kedua, mengusap kepala sebagian dan menyempurnakan di atas imamah. Mengusap kepala sebagian dan mengusap menyempurnakan di atas imamah, hadis Anas bin Malik. Yang ketiga, mengusap imamah secara keseluruhan, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Tiga kaifiyah. Kaifiyah yang pertama adalah kalau tidak memakai imamah, yakni mengusap di atas kepala secara keseluruhan. Kaifiyah yang kedua, kalau memakai imamah, mengusap sebagian kepala dan menyempurnakan di atas imamah atau sorban secara keseluruhan. Yang ketiga adalah mengusap di atas imamah secara keseluruhan. Hadza huwa. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah al-Awaisi قال حدثني إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب أن عطاء ابن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره bahwasanya حمران مولى عثمان mengabarkan kepadanya annahu ra'a menceritakan kepadanya bahwasanya dia melihat Utsman ibn Affan pernah melihat Utsman Ibn Affan radhiyallahu an da'a bi'ina'in beliau pernah da'a bi'ina'in memerintahkan untuk dibawakan kepadanya al-ina tempat air fa afraga 'ala kaffayhi thalatha mirarin lalu beliau afraga menumpahkan di atas kafaihi kedua telapak tangannya thalatha mirarin tiga kali yakni maksudnya mencuci kedua telapak tangannya tiga kali faghasalahuma kemudian mencucinya thumma adkhala yaminahu fil ina kemudian setelah itu beliau memasukkan tangan kanannya di ina. Artinya ya ikhwan, ini termasuk adab di dalam berwudu. Termasuk adab di dalam berwudu dan lebih ditekankan lagi adab ini tatkala bangun tidur dan secara khusus tidur malam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi fala yaghmis yadahu atau fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yaghsilahuma." Fana'am. Jika seseorang di antara kalian bangun dari tidur, maka jangan langsung mencelupkan tangannya di tempat di air sampai dia mencucinya terlebih dahulu. Demikian adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di sini mencontohkan apa yang pernah dilihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afraga ala kaffayhi thalatha mirarin. Karena secara otomatis ya ikhwan, tangan kita ini seharian aktivitas kerja mesti kotor. Sehingga adabnya beliau berwudu tidak langsung mencelupnya, tetapi pertama kali untuk mencuci kedua telapak tangannya airnya ditumpahkan. Airnya dikeluarin dulu dari cedok, ditumpahkan di tangannya baru dicuci. Tiga kali setelah itu dan akid bahwa ini adalah udah mulai bersih, baru kemudian beliau mencelupkan tangannya ke cedoknya tempat airnya baru kemudian mermer. Ini termasuk adab. Dan lebih ditekankan lagi adab seperti ini, bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, bahkan ada yang mewajibkan. Tetapi sungguhnya sunnah muakkadah lebih ditekankan lagi pada saat bangun apa ya ikhwan? Bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Dan ini seperti apa yang pernah kita jelaskan, bahwa Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk menjaga kebersihan. Untuk menjaga kebersihan. Karena sebelum kita kumur, apa namanya, pada saat kita kumur-kumur, ini adalah memasukkan air ke dalam mulut kita dan lubang hidung kita. Dan mesti membekas. Kalau airnya air kotor, tidak menutup kemungkinan meresap di dalam tubuh kita. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mencontohkan di sini yang pernah beliau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afraga ala kaffaihi thalatha mirarin, sebelum beliau mencelupkan tangannya mengambil air dengan telapak apa namanya tangannya dari tempat air, beliau terlebih dahulu mencucinya. Pada saat mencuci tangannya tidak langsung dicelup kemudian cuci tangan di luar lah, tetapi langsung di ngambil air terlebih dahulu baru dikeluarin, apa namanya, ditumpahkan, dicuci dulu di luar 3 kali baru kemudian mencelupkan. Naam. Sebagian masjid kadang ya ikhwan, tapi mungkin kalau yang udah kota-kotaan mungkin udah kita enggak dapatkan seperti ini. Tetapi kadang-kadang di perkampungan masih kita dapatkan. Sebagian masjid tempat wudunya dibikin bak yang besar, pendek. Sudah. Pokoknya setiap orang datang wudu ngambil cedoknya kalau tinggal kaki aja. Langsung aja celup tangan, cuci semua, khuhuhu semua. Syukur-syukur kalau kumur-kumur kemudian dibuang di luar airnya. Ada kadang masjid seperti itu ya ikhwan. Ada yang seperti ini. Fa la haula wala quwata illa billah. Nanti dibersihinnya kalau sudah berlumut. Kalau sudah berlumut. Dan ini adalah menyelisih sunnah dan menyelisih tuntunan Islam. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Tayyib. Ini ada berwudu. Annahu ra'a Utsman tayyib. Faghsalahuma thumma adkhala yaminahu fil ina. Famadmadha wastanshaqa. Kemudian beliau tamadmad. Apa madmadha ya ikhwan? Apa artinya thumma tamadmadha? Apa artinya tamadmud ya ikhwan? Idkhalul ma fil fam wa tamamuha an yuharrikaha. Memasukkan air ke dalam mulut dan lebih sempurnanya adalah menggerakkan air tersebut. Kumur-kumur kemudian dikeluarkan. Thumma majjahu. Atau thumma majjahu, kemudian dikeluarkannya, disemprotkannya. Adapun istinsyak apa ya ikhwan? Naam. Idkhalul ma'i fil anf thumma jazbuhu binafasin qawiyyin, yakni memasukkan air ke hidung kemudian menariknya dengan napas yang kuat ke dalam lubang hidung. Naam. Bukan sekedar ambil air kemudian mulut dan hidungnya dikeplak 3 kali udah selesai, enggak. Artinya kalau madmadha demikian. Madmadha di dalam bahasa Arab adalah memasukkan air ke lubang ke mulut kemudian kumur-kumur dan dikeluarkan. Adapun istinsyak adalah memasukkan air ke hidung dan kemudian menyedotnya ke dalam, kemudian setelah itu al-istinsyak dikeluarkan. Fana'am. Tayyib. Siapa yang ingat ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ikhwan tentang masalah madmadha al-istinsyak? Yani dipisahkan atau dijadikan satu? Dijadikan satu. Tidak ada satupun hadis, kata beliau, tidak ada satupun hadis yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memisahkan antara madmadha dengan istinsyak. Tidak ada. Mulut sendiri, hidung sendiri, tidak ada. Yang ada adalah apa ya ikhwan? Beliau mengambil air satu telapak tangan sekalian mulut dan untuk hidung. 3 kali hitungannya. Kalau seperti mulut sendiri, hidung sendiri, artinya berarti 6 kali. Sudah 6 kalinya sok gaya, enggak sempurna lagi. 6 kali cuma ambil air, keplak mulutnya, gitu aja udah. Hidungnya juga, gitu aja udah selesai. selesai sudah keluar sholat, nggak tahu airnya masuk ke lubang hidung apa enggak. Bukan demikian tuntunannya. Tuntunannya adalah memasukkan air ke lubang hidung, kemudian menariknya ke dalam lubang hidung dan mengeluarkannya. Dijadikan satu. Fana'am. Thumma ghassala wajhahu. Di sini ya ikhwan, tidak dijelaskan tamadmudnya beliau. Beliau berkumur-kumur berapa kali, tetapi sudah ada di dalam riwayat yang lain menjelaskan 3 kali. Thumma ghassala wajhahu 3. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali di dalam berwudu. Mencuci wajahnya 3 kali. Naam. Wa batasan wajah ya ikhwan ma tahsulu bihil muwajaha, yang kelihatan di depan, dari depan pada saat kita berhadapan dengan seseorang, itulah wajah. Yang kelihatan dari depan pada saat kita berhadapan dengan seseorang itulah wajah. Berarti di sini masuk wajah bukan ya ikhwan? Hah? Ini wajah bukan? Di bawah jenggot janggut ini. Hah? Bukan wajah, sudah masuk leher. Ada enggak hadisnya ya ikhwan bahwasanya Rasulullah kalau berwudu mencuci lehernya? Hah? Tidak ada satupun hadis yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau kalau berwudu mencuci lehernya. Tidak ada sunnahnya dan tidak ada contohnya. Tayyib. Batasan wajah adalah ma tahsulu bihil muwajaha, yang kelihatan pada saat berhadapan itulah wajah. Kalau dari atas ke bawah, artinya dari batasan tumbuhnya rambut keumuman orang sampai di batasan jenggot kita ini, itulah wajah. Kalau dari lebarnya, dari kuping, dari ujung telinga sampai ujung telinga, fadawa. Tayyib. Wa yadayhi ilal mirfaqaini 3 mirarin. Kemudian setelah itu beliau mencuci kedua tangannya sampai ilal mirfaqain, sampai ke sikunya 3 mirar, 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi 3 bi ra'si la kungu 3 sih. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepala. Apa ba di sini ya ikhwan? Summa masaha bi ra'sihi. Ba apa dinamakan ya ikhwan? Hah? Ba apa ya ikhwan? Naam, ba al-ilsaq. Wamsahu bi ru'usikum, dinamakan ba al-ilsaq. Apa artinya al-ilsaq ya ikhwan? Hah? Yani lasaqa yalsaq itu artinya menempel. Artinya wamsahu bi ru'usikum artinya dan usaplah benar-benar menempelkan tangan kalian di kepala kalian. Bukan hanya ubun-ubunnya aja yang dikeplak atau hanya depan kepala aja atau yang lainnya keplak aja 3 kali, enggak. Rasulullah menuntunkan demikian. Mengusap kepala dari depan ke belakang kemudian kembali lagi. Kemudian kembali lagi. 1 kali. 1 kali. Summa ghassala rijlaihi 3 mirarin ila al-ka'bayn. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya sampai ke ka'bayn, mata kaki 3 kali. Yani Utsman bin Affan mencuci kedua kakinya sampai di mata kaki 3 kali. Demikian tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang berwudu mencuci kaki sampai ke betis, mencuci tangan sampai ke lengan, tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya. Mauquf pada Abu Hurairah radhiyallahu an. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Utsman bin Affan berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza." Barang siapa yang berwudu sebagaimana wudhu'ku ini, "Summa shalla rak'ataini." Kemudian ia salat 2 rakaat. "Lam yuhaddits fihi ma nafsuhu," tidak menceritakan apa namanya? Tidak terbetik di dalam hatinya sedikit pun selain apa yang, selain tujuan salat dia, ghufira lahu ma taqaddam min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Artinya menunjukkan di sini ya ikhwan sunnahnya salat setelah berwudu. Salat sunnahnya salat setelah berwudu. Dan juga thabit dalam hadis Bilal ibn Abi Rabah. Bilal ibn Rabah. Naam. Beliau salat. Dan kata beliau, barang siapa yang salat yang berwudu seperti salatku ini, seperti wuduku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian salat dan tidak terbetik di dalam hatinya selain apa yang dia tuju, yakni dengan salat, yakni benar-benar khusyuk salatnya, kalaupun mungkin sedikit terlintas di pikiran dia langsung dihilangkan, ini enggak mempengaruhi, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini yang pertama, keutamaan orang yang berwudu pertama. Yang kedua, sunnah setelah berwudu apa ya ikhwan? Salat. Yang ketiga, keutamaan orang yang salat setelah berwudu apa ya ikhwan? Akan diampuni dosa-dosanya. Yang keempat, yang dimaksud dengan dosa yang akan diampuni dengan salat tersebut, dosa apa ya ikhwan? Dosa kecil. Dosa kecil. Adapun dosa besar, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, diharapkan mudah-mudahan bisa diringankan. Kalau dosa besar, mudah-mudahan bisa diringankan. Adapun kalau diampuni, jelas enggak. Toyib. Kalau orang enggak punya dosa kecil dan dosa besar, kaif? Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin anggap terjadi, bisa aja terjadi pada seorang. Selamat dari dosa kecil apalagi dosa besar. Kaif berarti ya ikhwan? Naam, barakallahu fikum. Diangkat derajatnya. Kalau dia selamat atau orangnya selamat dari dosa besar atau dosa kecil dengan berwudu dan kemudian sholat dan juga amalan-amalan sunnah yang lainnya, akan mengangkat derajat dia. Akan mengangkat derajatnya. Ini yang keempat, yang menunjukkan bahwasanya innal hasanati yudhibnas sayyiat, dzalika dzikra lidzakirin, yang menunjukkan bahwasanya kebaikan bisa menghilangkan kejelekan. Yang dimaksud dengan kejelekan di sini adalah shagairudz dzunub, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang terkadang tidak kita sadari. Sekarang ya ikhwan, tatkala orang misalnya wal a'yadzu billah berzina, merasa enggak kalau dia berbuat dosa? Merasa. Merasa. Menyesal, pingin taubat. Tetapi tatkala cuma sekedar memandang, melihat, apalagi mungkin melihat gambar gratis atau yang mubazir, merasa enggak orang salah? Kayak lalat hinggap di hidung aja gitu. Hah, enggak ada apa-apa. Enggak merasa. Dan sungguh sangat banyak dosa kecil yang kita lakukan kalau seandainya tidak bisa dihapus dengan kesalahan kebaikan wal'iyadzubillah. Melihat, orang gak merasa kalau dia berbuat dosa. Istrinya pun gak cemburu. Istrinya pun gak cemburu. Di rumah ada pajangan gambar kalender atau apa, gambar perempuan cantik sekali. Istrinya gak cemburu. Tenang dia. Gak merasa gak ada apa-apa. Padahal mungkin pas lagi pergi, istrinya, suaminya terus ngeliatin, kok cantik sekali ya istri, kok gak secantik ini. Istrinya gak cemburu dia. Tetapi tatkala ketahuan bahwa suaminya ternyata ada join dengan perempuan lain, gak mau kalah dia. Cari laki-laki lain juga. Suaminya lapor polisi. Pak, suami istriku, tolong, istriku sedang di hotel sama laki-laki lain. Tangkap, polisi turun tangan. Bawa ke kantor polisi diinterogasi. Kenapa kamu serong dengan laki-laki lain? Saya jengkel dengan suamiku karena suamiku juga selingkuh, Pak. Ya sudah. Pas kebetulan mungkin juga polisinya sedang mengalami problem yang sama. Pas mungkin polisi dalam hatinya sama semua kasusnya. Saya juga istriku seperti itu. Semuanya sama, udah. Ubar aja udah. Mana yang mau dipenjara, mana yang mau dihukumi. Hadza huwa ya ikhwan. Walhamdulillah, dosa-dosa kecil yang seperti ini yang tidak kita sadari bisa dihapus dengan kesalahan. Dengan kebaikan, dengan amalus salihat. Yang kelima ya ikhwan di hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Utsman bin Affan merangkan wudunya Rasulullah tiga kali kecuali ar-ras, kepala satu kali. Qala al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar, al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, qala Syafi'i, berkata al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yustahabbu at-tathlits fil mashi kama fil ghusl, disunahkan mengusap kepala 3 kali. Ucapan siapa tadi ini ya ikhwan? Al-Imam Syafi'i. Sebagaimana disunahkan mencuci 3 kali anggota wudhu yang lainnya. Wastadalla lahu bi zahiri riwayatin li muslimin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a thalathan. Dan beliau Al-Imam Syafi'i berdalil atas ucapan ini di dalam dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwasanya beliau Rasulullah berwudu 3 kali. Wa ujiba, dibantah oleh Al-Imam Ibnu Hajar, beliau adalah Syafi'i. Alhamdulillah kita enggak pernah diajarkan taklid. Wala taklid kepada Imam Syafi'i, wala Imam Malik, wala Imam Ahmad, wala Imam Abu Hanifah, wala Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, kita enggak pernah diajarkan taklid. Kita selalu diajarkan oleh para ulama untuk kembali kepada dalil. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ya ikhwan, mazhabnya Syafi'i. Kemudian beliau menukil ucapannya Al-Imam Syafi'i dan dibantah. Lihat. Tanpa merendahkan derajatnya Al-Imam Syafi'i, tetapi ingin berjalan di atas dalil. Justru kalau udah ngerti bahwa Imam Syafi'i menyelisih dalil, kita tetap taklid, ini merendahkan Al-Imam Syafi'i berarti. Tidak perhatikan dengan ucapan-ucapan Imam Syafi'i. Kata Al-Imam Al-Hafidz wa ujibah. Dan dijawab dalilnya Imam Syafi'i ini, biannahu mujmal, bahwa dalil yang diriwayat Muslim bahwasanya Rasulullah berwudu 3 kali ini adalah mujmal, global. Tubayyan fir riwayatish sahiha, yang dijelaskan kemudian di dalam riwayat yang sahih, annal mashal lam yatakarrar fayuhmal alal ghalib, bahwasanya yang berulang-ulang adalah kalau mencuci, artinya anggota wudu yang dicuci, kaki, tangan, wajah. Adapun kalau al-mash mengusap hanya 1 kali. Seperti dalam hadis Utsman bin Affan ini. Tayyib. Au yukhtassu bil maghsul. Qala Abu Dawud fi Sunan ahadits Utsman as-sihhah kulluha, hadis Utsman bin Affan yang sahih semuanya, tadullu ala anna mashar ra'si marratan wahida. Menunjukkan bahwasanya mengusap kepala adalah 1 kali. Ucapan siapa ini ya ikhwan? Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Tayyib, wa qala Ibnu al-Mundhir. Dan demikian ucapan juga Al-Imam Ibnu al-Mundhir Syafi'i. Inna thabita 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fil mashi marratan wahidah. Bahwasanya yang thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengusap kepala 1 kali. Tayyib. Hadha huwa ya ikhwan al-hasil dari ucapan Al-Imam Al-Bukhari ini, menunjukkan bahwa beliau tidak sejalan dengan pendapat mazhabnya, yakni mazhab Al-Imam Syafi'i. Beliau menukil pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan disunahkan mengusap kepala 3 kali berdasarkan hadis Muslim bahwasanya Rasulullah berwudu 3 kali. Kemudian kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalil ini adalah dalil tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Artinya kita katakan di dalam usul fikih yang namanya qaidah, ada istilah lafadz yang mujmal, ada yang mubayyan. Lafadznya ada yang global, ada yang jelas. Kita katakan, kata Al-Imam Al-Hafidz, riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah berwudu 3 kali ini adalah lafadz umum. Lafadz umum. Artinya secara keumuman beliau berwudu 3 kali. Kemudian datang riwayat-riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, seperti hadis Utsman bin Affan di sini bahwasanya beliau mengusap kepala berapa kali ya ikhwan? 1 kali. Berarti lafaz yang umum tadi kita larikan kepada lafaz yang khusus. Terlebih lagi diperkuat dengan ucapan Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Ibnu Munzir bahwasanya hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa beliau mengusap kepala 1 kali di dalam tatkala beliau berwudu. walaupun mencuci anggota wudu yang lainnya dua kali atau tiga kali, tetapi beliau mesti kalau kepala satu kali. Tidak pernah beliau melakukannya tiga kali. Naam. Mafhum ala ya ikhwan? Alhamdulillah. Tayyib. Faedah ya ikhwan, hadha li faedah dari al-imam al-hafidh. Fanaam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.